Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam rubrik Jendela Akhirat. Dan pendengar, di kesempatan edisi kali ini kita akan membahas tentang waktu kiamat. Pendengar, beriman kepada hari kiamat merupakan salah satu dasar agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minun bima unzila ilaika wama unzila min qablik wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Yang artinya, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala memaklumatkan kepada hamba-hamba Allah sejak 14 abad silam bahwa kiamat itu dekat dan kejadiannya hampir tiba. Di dalam Al-Quran surat Al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, yang artinya telah dekat datangnya saat kiamat itu dan telah terbelah bulan. Pendengar, terbelahnya bulan merupakan salah satu tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Karena kiamat itu dekat sekali, Al-Quran melukiskan bahwa kiamat telah datang, yaitu pada surah An-Nahl di ayat yang pertama. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Nah pendengar, seandainya manusia meyakini apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang jernih dan akal yang terbuka, niscaya mereka dapat mengontrol dan menguasai diri mereka. Karena itu, keadaan manusia sebenarnya sangat mengherankan. Dengan bahaya yang sangat dekat, namun mereka lalai menyadarinya. Hal tersebut sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya di ayat yang ke-1 sampai dengan di ayat yang ke-3, yang artinya telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka. Sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain, hanyalah seorang manusia seperti kamu. Maka, apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Karena itu pendengar, Al-Quran memuat banyak peringatan tentang datangnya hari kiamat. Perintah untuk manusia agar mempersiapkan diri serta bekal menjelang hari pembalasan. Hendaknya manusia menyadari bahwa sisa umur di dunia adalah sedikit dibanding umur dunia yang telah lewat. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hakikat hal tersebut. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal kalian dibanding umat-umat sebelum kalian adalah bagaikan jarak antara salat asar dan terbenamnya matahari, yakni maghrib. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, hadis tersebut menunjukkan keberadaan manusia dalam hitungan hari dunia dan keberadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai pada waktu asar. Jadi umur keberadaan manusia yang telah lewat menurut hitungan hari dimulai sejak sholat subuh sampai asar, dan sisa umur dunia sampai terjadinya hari kiamat adalah sejarak antara waktu asar dan maghrib. Di dalam dalil-dalil yang lain juga menjelaskan bahwa umat Islam merupakan umat terakhir dan keberadaannya akan berakhir ketika datangnya hari kiamat. Nah, pendengar, walaupun jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan hari kiamat sangat dekat, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahuinya. Sebagaimana hadis Jibril alaihi salam yang artinya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Jika manusia termulia dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia saja tidak mengetahui tentang hari kiamat, lalu bagaimana orang yang lebih rendah darinya? Tentunya orang yang mengaku mengetahui terjadinya hari kiamat adalah Dajjal, sang pendusta. Karena masalah hari kiamat adalah kunci ghaib yang ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran menjelaskan, pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat merupakan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memberitahu kapan terjadinya hari kiamat, walau kepada malaikat ataupun kepada nabi sekalipun. Tentang hal tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam banyak ayatnya, di antaranya pada surat Al-A'raf di ayat yang ke-187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan juga di dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yas'alukan nasu anis sa'ah, kul innama ilmuha indallah, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Yang artinya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Nah, pendengar, ayat tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai waktu terjadinya hari kiamat hanya milik Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, bahwasanya kiamat akan terjadi secara tiba-tiba. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, mungkin banyak dari kalangan manusia yang bertanya, apa hikmah dirahasiakannya waktu kiamat? Tentunya, setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan mengandung hikmah dan dirahasiakannya hari kiamat adalah berkaitan dengan kemaslahatan jiwa manusia. Pendengar, hikmah dirahasiakan terjadinya kiamat bahwa setiap manusia hendaknya selalu waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sebagaimana seorang ulama berkata, sesuatu yang tidak diketahui merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia dan dalam pembentukan kejiwaan mereka. Dalam kehidupan manusia harus ada sesuatu rahasia yang dicari. Seandainya segala sesuatu terbuka dan diketahui, maka kegiatan mereka akan berhenti dan kehidupan pun akan terasa hambar. Di balik yang rahasia, manusia berjalan, lalu berhati-hati, berharap, mencoba, dan belajar. Manusia menyingkap potensi diri dan potensi alam sekitar yang tersembunyi dan menggantungkan hati serta perasaan mereka pada hari kiamat yang tidak diketahui. Waktu yang telah dijanjikan, yakni kiamat, melindungi manusia dari kekacauan konsentrasi, sebab mereka tidak mengetahui kapan kiamat terjadi. Dengan menanti waktu yang dijanjikan, manusia yang fitrahnya sehat dan lurus selalu waspada dan bersiap diri. Adapun orang yang fitrahnya rusak dan selalu mengikuti hawa nafsu, lalai sehingga jatuh dan terpuruk dalam kehinaan. Nah, pendengar, setelah kita mengetahui hakikat kiamat adalah rahasia dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus meyakini hal tersebut. Sedangkan mencari-cari ramalan kapan terjadinya hari kiamat merupakan perbuatan sia-sia yang akan menyesatkan kita dan menjerumuskan kita kepada lembah neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan dan menguatkan iman kita dan menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa bertakwa, bertawakal terhadap ketetapan Allah. Amin. Demikianlah jendela akhirat kita di kesempatan edisi kali ini. Wallahu a'lam. وَسُلُوكِ أَدَبٌ رَبِّي رَبَّانِي وَسُلُوكِ أَدَبٌ رَبِّي رَبَّانِي وَسُلُوكِ أَدَبٌ